kembali padaku. Maafkan semua salahku dulu yang pernah menyakiti hatimu. Lupakan sejarah masa lalu, kita buka lembaran yang baru. Takkan ku ingat tipu helamu yang dulu pernah menyakitiku. Biarkan aku bertahan menjaga cinta, kasih dan sayang. Menjaga cinta kita, hidup saling percaya. Dua insan berbeza, pasti di suatu masa indah pada waktunya. Itulah janji kita, menggapai bahagia. Sejarah masa lalu, kita buka lembaran yang baru. Takkan ku ingat tipu helamu yang dulu pernah menyakitiku. Biarkan aku bertahan menjaga cinta, kasih dan sayang. Kisah yang suram kembali datang. Sejalan seiring kita lalui bersama, mahligai istana cinta yang kita bina. Menghadang segala dugaan yang melanda, menjaga cinta kita, hidup saling percaya. Dua insan berbeza, pasti di suatu masa indah pada waktunya. Itulah janji kita, menggapai bahagia.